Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa la yuqsamu aghibahu fil mudarabati qabla inha'il aqdi baynahuma illa bitaradihima. Maka keuntungan tidaklah dibagi dalam mudharabah sebelum berakhirnya akad kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak, pemodal dan pengelola. Oke, maka di sini disampaikan hukum asal pembagian keuntungan dalam mudharabah adalah manakala mudharabah telah berakhir, tutup, itu baru kemudian bagi keuntungan. Maka mudharabah itu modelnya per proyek. Ada proyek apa, jualan apa. Nah, proyek ini selesai, boleh jadi selesai 3 bulan, 6 bulan atau setahun, dan baru bagi-bagi keuntungan. Oh, modal dikembalikan, modal dihitung, oh modalnya sekian, oh terus ini ada keuntungan sekian, nah ini yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Maka pada dasarnya tidak ada pembagian keuntungan sebelum bubarnya usaha. Pada dasarnya tidak ada pembagian keuntungan sebelum usaha itu bubar, ditutup. Namun di sini beliau kasih pengecualian. Illa bitaradihima, kecuali dengan kerelaan keduanya. Maka boleh sebelum usaha ditutup sudah ada pembagian keuntungan, asalkan memang kedua belah pihak sepakat. Maka sehingga boleh jadi mudharabahnya berlangsung bertahun-tahun, atau kemudian tidak ada ketentuan masa akhirnya. Per 3 bulan ada tutup buku. Pada waktu per 3 bulan tadi diketahui kemajuan usaha, kemudian posisinya untung, posisi laba, untung ataukah rugi. Nah, kemudian ketika untung, untungnya berapa, kemudian diketahui. Nah, itu kemudian dibagi. Li'anna ribaha, karena keuntungan adalah berfungsi untuk melindungi modal. Walayu'man, dan tidak ada jaminan aman terjadi kerugian di sebagian muamalah. Maka pada saat itu tujbaru, modal itu ditutupi dari keuntungan. Wa idza qusiba ribahum, maka jika keuntungan sudah dibagi, ma'a padahal masih baqa', tetap ada akad mudharabah, maka tidak ada rosid, maka tidak ada simpanan yang berfungsi untuk minhu, kita ambil dari simpanan tersebut untuk menutup kerugian. Faribahu, maka keuntungan adalah berfungsi untuk menjaga rasul mal modal. Walayastahiku al-amil, dan pengelola tidaklah punya hak atas persentase keuntungan syai'an sedikit pun setelah selamat dan utuhnya ra'sil mal modal. Ya, maka kenapa hukum asalnya tidak ada pembagian keuntungan kecuali setelah usaha bubar? Karena keuntungan itu fungsinya adalah untuk simpanan, untuk kalau sewaktu-waktu terjadi kerugian, maka modal diselamatkan, ditutupi dari keuntungan-keuntungan yang kemarin-kemarin. Itu alasannya. Namun tadi telah disampaikan, illa bitaradihima, kecuali dua belah pihak ridha sebelum usaha tutup, sekalipun sudah ada pembagian keuntungan secara berkala, maka tidak mengapa. Dan wal amilu aminun yajibu alaihi, Dan al-amil, pengelola itu adalah statusnya orang yang diberi amanah. Wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah dalam apa yang jadi kewenangannya. Wa yuqbal qauluhu, dan diterima dan dimenangkan perkataannya dalam semua klaimnya. Min talafin au khusranin, misalnya kerusakan atau kerugian. Wa yusaddaqu, dan dipercayai semua apa yang dia sebutkan kalau dia membeli barang tersebut untuk dirinya, bukan untuk bisnis, atau dia beli untuk bisnis bukan untuk dirinya, karena dia adalah orang yang mendapatkan amanah untuk itu semua. Wallahu a'lam. Ya, maka status amil dalam pekerjaannya dia adalah al-amin. Ketika terjadi sengketa, terjadi sengketa antara pemodal dengan pengelola. Pengelola mengatakan ini rugi. Enggak, saya lihat enggak rugi kok. Masa kamu katakan rugi? Ketika pemodal tidak punya bukti, maka yang menang adalah pengelola. Ketika pemodal tidak punya bukti, kalau sebenarnya untung namun dimanipulasi oleh pengelola, ingat pemodal enggak punya bukti, maka yang menang adalah pengelola. Demikian juga ketika terjadi klaim tentang masalah talaf, rusaknya barang. Oh, ini dia bilang, kemudian pengelola mengatakan ini barangnya dirampok orang atau kebobolan, dicuri orang. Maka kemudian pemodal enggak menerima dan enggak mengakui, dia juga tidak punya bukti. Maka yang dimenangkan adalah perkataan pengelola. Nah, itu bahasan tentang masalah mudharabah. Ya, aslinya untuk bab selanjutnya itu tidak termasuk di silabus, namun kok ternyata cuma satu lembar saja, coba kita baca singkat. Dan bab tentang masalah syarikah wujuh, abdan dan mufawadah. Pertama, syarikah wujuh. Syarikah wujuh adalah bersekutu itsnani, dua orang atau lebih, dalam apa yang mereka beli. Dan mereka membelinya dengan zimahnya, dengan jaminannya. Artinya enggak pakai duit, cuma bisa ngambil barang dengan jaminan karena sudah punya nama baik. Akhirnya bisa ngambil barang duluan. Lalu dua orang ini dipercaya oleh toko sana, ini toko sana, kemudian mereka sama-sama ngambil barang, kemudian kita jualan bareng. Bamarobah, kemudian apa yang jadi keuntungan keduanya, maka itu akan dibagi oleh mereka berdua. Alam masyaratahu, sesuai dengan kesepakatan keduanya. Keduanya sepakat 50-50 atau 60-40 dan seterusnya, terserah kesepakatannya. Nah, syarikah ini disebut syarikah wujuh karena tidak ada padanya raksumalin, tidak ada modal. Ini usaha bersama, namun tidak pakai modal. Ini cari konsinyasi, ini bahasa sekarang, cari titipan barang. Ini cari konsinyasi, ini cari konsinyasi. Siapa yang mau titip barang, ini cari yang siapa yang mau titip barang, kemudian dijual ada untung. Wa innama tubdhalu, yang diberikan dalam syarikah ini adalah ad-dhimam, tanggung jawab, wal jahdan, dan kedudukan. Kedudukan yang dimaksudkan di sini adalah thiqatu tujar, rasa percaya yang dimiliki oleh para penjual besar, yang dimiliki oleh para pedagang, tempat-tempat kulaan pada percaya. Lalu keduanya dan beli barang, namun nanti uang belakangan, kemudian mereka jual dengan modal kepercayaan. Si A ini modalnya kepercayaan, dipercaya toko ini, B juga dipercaya toko ini, dia minta konsinyasi, minta ngambil barang, atau bahkan kulaan namun uang belakangan, mungkin konsinyasi, mungkin kulaan, tapi uangnya belakangan. Kalau konsinyasi kan barangnya bisa dipulangkan. Nah, boleh jadi tidak konsinyasi, namun betul kulaan, namun uangnya belakangan. Wa hadza nau min asyarikah, dan kerjasama wa yaktasimani ma yahsulu lahuma, dan keduanya berbagi apa yang mereka dapatkan oleh keduanya berupa keuntungan, ala hasabi syarti, sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu mengikuti kesepakatan mereka. Dan syarikah jenis ini mirip dengan syarikah inan, maka diberikan padanya ketentuan-ketentuan syarikah inan. Maka masing-masing dari dua partner di sini, dua mitra di sini adalah wakil kawannya. Wa kafilun anhu bithamani, sekaligus dia adalah penjamin, anhu untuk kawannya, bithamani dengan harga penjualan, harga penjualan barang. Lianna misla hadzan nau min asyarikah, karena syarikah jenis semacam ini itu dibangun di atas dua prinsip, wakalah dan kafalah. Ini, perwakilan dan penjaminan. Ya, maka ada dia wakil, ketika dia menjualkan itu jadi wakil, dan sekaligus mengkafil dari uang hasil penjualan barangnya, boleh jadi untuk mengkafil temannya. Ini barangnya ini sudah jatuh tempo harus dibayar, ini belum laku namun yang laku ini, maka ya kamu tidak usah khawatir, pakai ini untuk itu. Nah, kadar kepemilikan masing-masing dari keduanya min hadis syarikah, dari syarikah ini sesuai dengan kesepakatan. Minal munasofah, boleh jadi 50-50 atau kurang dari itu, lebih dari itu. Wa tahammal kullu wahidin minal khasarati, dan masing-masing itu menanggung, memikul kerugian sesuai dengan kadar kepemilikannya dalam syarikah. Maka siapa yang punya berstatus 50%, memiliki separuh usaha, maka dia menanggung separuh kerugian, wahakada dan seterusnya. Wayastahiku, dan menjadi hak masing-masing dari partner dan mitra dari keuntungan sesuai dengan perjanjian, boleh jadi setengah, seperempat atau sepertiga. Lianna ahadahuma, karena salah satu qad yakunu, boleh jadi awthaq, lebih dipercaya, dan aghab inda tujar, dan para pedagang tempat kulaan itu lebih suka dengannya dibandingkan kawannya. Wa absar, dan lebih menguasai cara-cara berdagang daripada mitranya. Walianna amala kulin minhuma, dan karena kerja dari masing-masing keduanya itu berbeda-beda dibandingkan kerja yang lain. Faytatalli, maka dia pun berharap adanya tambahan jatah, fi muqabil dalika, sebagai kompensasi dari hal tersebut. Sehingga intinya yarji, perjanjian pembagian keuntungan itu mengacu kepada asyarti al-jari, perjanjian yang telah berlaku di antara keduanya fi dzalika, dalam hal itu. Maka di paragraf ini disampaikan tentang besaran kepemilikan. Kalau kemudian ada modal, kan besar kepemilikan jelas. Ini modal sekian, ini modal sekian, ini berapa persen total modal. Nah, kalau dalam syarikah wujuh yang enggak pakai modal, itu besaran kepemilikan usaha berapa persen? Tadi disampaikan tergantung kesepakatan. Ini mau ditetapkan ini pemilik usaha sekian persen, ini pemilik usaha sekian persen, tergantung kesepakatan. Yang ini fungsinya nanti kalau terjadi kerugian dan terjadi apa-apa, berapa besaran yang harus dipikul. Maka nanti sesuai dengan besaran persentase kepemilikan. Yang ini angkanya berdasarkan kesepakatan. Demikian juga tentang besaran pembagian keuntungan, itu juga berdasarkan kesepakatan. Dan di antara hal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menambah, orang itu nuntut angka persentase yang lebih besar, tadi saya ini lebih dipercaya sama pedagang, ini percaya sama kak saya, tidak percaya sama kamu. Nah, itu bisa jadi alasan. Atau kemudian yang lebih menguasai cara-cara dalam dunia bisnis. Kemudian wali kulli wahidin, dan masing-masing dalam minasyuraka dari mitra dalam syarikah wujud ini, minasolahiyat, dia punya kewenangan dan otoritas sama persis dengan otoritas yang dimiliki oleh para mitra dalam syarikah ainan. Kemudian yang keempat adalah syarikah abadan, atau yang kedua adalah syarikah abadan. Syarikah abadan adalah bersekutu dua orang atau lebih dalam apa yang diusahakan oleh keduanya dengan badan dan fisik keduanya. Sehingga syarikah ini disebut syarikah abadan karena para mitra di sini mencurahkan tenaganya untuk melakukan sejumlah pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan. Wasytaraku, dan mereka bersekutu, fima yahsuluna alaihi, dalam apa yang mereka dapatkan dari usaha tersebut. Dalil bolehnya syarikah bentuk ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan selain keduanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku, Ammar, dan Sa'ad itu berserikat dalam apa yang didapatkan saat perang Badar. Maka Sa'ad bisa membawa dua tawanan, sedangkan aku serta Ammar tidak membawa apapun. Namun kalau Imam Ahmad mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan asyraka bainahum, juga bersekutu bersama mereka, maka hadis ini jadi dalil sahnya syarikah fi makasabil abdan, dalam usaha yang dilakukan dengan badan. Maka dalilnya adalah sejumlah sahabat yang Nabi juga ikut, yang mereka bersepakat nanti apa yang mereka dapatkan, yang itu menjadi hak-hak pribadi mereka, akan mereka satukan, kemudian akan mereka bagi berdua, atau mereka bagi di antara sesama mereka. Wa idza tamal ittifaq bainahum ala dzalika, dan jika telah selesai sudah kesepakatan di antara para mitra untuk melakukan hal tersebut, fama taqabbalau ahadu min amalin, maka pekerjaan apa yang diterima oleh salah satu dari mereka min amalin, berupa pekerjaan, maka itu mengikat mitra-mitra yang lain untuk melakukannya. Fayutolab kulu wahidin, maka masing-masing dituntut dengan apa yang diterima oleh partnernya min amalin berupa pekerjaan. Li'anna hadahu wa muqtadahu, karena inilah konsekuensinya ketika mereka sepakat untuk kerja dan satu mitra menerima order untuk mengerjakan satu hal, ya sudah, maka ya, yang lain juga wajib untuk melaksanakan order tersebut. Jangan ini cuma terima, ya kamu saja yang terima ini. Ini enggak mau terima order. Mereka boleh jadi ini manakala pekerjaannya sama. Pekerjaannya sama, mereka satu tim, ya, tiga orang, ya, kerjaannya dengan kerjaan badan, desainer misalnya, bikin perusahaan, nun modalnya sendiri-sendiri, kerjanya komputernya sendiri-sendiri, namun mereka sepakat, supaya kemudian ada kerjaan digarap bareng, nanti keuntungan dibagi bareng. Mungkin ada ya syarikah kalau pakai desainer ini, ada gak model perusahaan desainer syarikahnya syarikah abadan, modalnya ya komputernya sendiri-sendiri namun bikin perusahaan sama, ada gak? Hah? Mungkin ada ya. Ya, bikin perusahaan sama, mengajukan proposal pengajuan untuk menerima proyek ya, desainer desain sesuatu, nah, ini komputernya sendiri-sendiri, kerjanya juga sendiri-sendiri, namun ini perusahaannya sama, dan mereka bersepakat keuntungan yang didapat pekerjaan dikerjakan bareng-bareng, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ini syarikahnya syarikah Abadan. Ya, maka misalnya ada satu yang dapat order desain, yang lain enggak boleh kemudian cuci tangan. Kamu yang nerima ya, kamu yang ngerjain. Karena ini menyalahi muktada akad. Kalau mereka telah bersepakat, ittifaq, ya satu nerima order, ya itu dikerjakan, ini kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini, saya bagiannya ini. Harus selesai jam schedule tanggal sekian. Maka siapa dari bertiga tadi, dari tiga mitra, tiga partner tadi, siapa yang menerima order, maka itu mengikat yang lain. Itu jika syarikah abdan pekerjaannya sama. Kemudian, dan sah syarikah abdan meskipun ikhtalafat sona'i al-mustarikin, keterampilan dari para mustari, para mitra ini berbeda-beda. Maka boleh saja misalnya ada mitra barang antara khoyat sama hadad, penjahit sama tukang besi, ya, boleh saja bikin kemitraan. Wahakadah dan demikian seterusnya. Walikuli wahidim nasyuroka, dan masing-masing dari mitra ini punya hak ayutalib untuk menuntut biujratil amal, upah kerja yang diterima oleh dia atau kawannya. Dan dibolehkan lil musta'jir bagi pengguna jasa ini, yang mereka yang pengguna jasa ini memanfaatkan salah satu mereka, boleh baginya untuk menyerahkan upah kepada siapapun dari mereka. Karena masing-masing dari mereka adalah wakil untuk yang lain. Dan apa yang mereka dapatkan dalam amal berupa pekerjaan, demikian juga upah, itu yang nanti akan dibagi di antara mereka. Ya, maka berkaitan dengan misalnya tadi perusahaan desainer tadi, maka meskipun saya kesepakatan awalnya sama si A, bayarnya sama si B, tidak apa-apa. Karena kan satu perusahaan, satu usaha bersama. Kalau yang ada tidak tahu bentuknya syarikat abadan atau tidak, itu praktek dokter bersama itu gimana itu? Ya kan, praktek dokter bersama itu bentuk syarikat abadan atau enggak, atau ya upahnya sendiri-sendiri, cuma ada yang mengorganisir, atau itu syarikat abadan? Ada yang punya informasi tentang masalah ini? Itu satu perusahaan milik satu orang, cuma dia ngejak-ngejak, kamu praktek tempatku ya, kamu praktek tempatku ya. Ini berarti ya bukan syarikat abadan. Atau ini bareng-bareng, kita ngumpul di sini, bikin praktek bareng di sini. Nanti ya perlu pada kemudian kerja sendiri-sendiri, namun nanti bagi bareng-bareng. Itu berarti bisa jadi nanti tergolongnya syarikat abadan. Kemudian dan sah syarikah abadan untuk tamalluk al-mubahat. Syarikahnya dalam bentuk memiliki al-mubahat, hal-hal yang menjadi hal-hal yang mubah diambil oleh siapa saja. Misalnya al-ihtitab, mencari kayu bakar, atau mengumpulkan buah-buahan yang diambil dari gunung, hutan yang tidak bertuan. Atau ada syarikat abadan untuk istikhad al-ma'adin, untuk apa namanya, eksplorasi atau eksploitasi, eksplorasi bahan tambang. Maka boleh syarikat abadan dalam cari kayu bakar. Ini cari kayu bakar di tempat tidak bertuan. Ini kita tiga orang, kita masing-masing cari kayu bakar, masuk ke hutan ini. Nanti kemudian ya boleh jadi ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat sedengan. Nanti sama-sama dijual di pasar, hasilnya dibagi kita bertiga. Ini maka ini syarikahnya syarikah abadan. Atau tadi mengumpulkan buah di daerah yang tidak bertuan, kemudian dijual di pasar. Ini syarikahnya syarikah abadan. Atau kemudian cari penambang emas model manual, kemudian bikin syarikah abadan. Boleh saja kamu titik sana, saya titik ini, dapat emas. Nanti kemudian kita jual bersama, kita bagi bersama. Ya, kemudian jika salah satu dari mitra syarikah abadi jatuh sakit, maka usaha yang didapatkan allati tahsul allati tahsulu alaihi al-akhar bainahuma, maka keuntungan yang didapatkan oleh yang lain itu dibagi di antara mereka berdua meskipun yang satu sakit. Dalilnya karena Sa'ad, Ammar dan Ibnu Mas'ud tadi berserikat, lalu datanglah Sa'ad dengan dua tawanan, wa akhfaqa al-akharan, dan dua yang lain gagal. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka tetap bersekutu. Wa in talaba as-sahihu al-marida, jika mitra yang sehat menuntut si sakit, bi ayyukima maqamahu man ya'malu, supaya si sakit ini nugasi orang lain, minta tolong orang lain untuk menggantikan perannya. Lazimahu dzalika, maka wajib bagi si sakit untuk menerima permintaan ini. Li'annahu, karena keduanya masuk untuk kerja bareng, maka jika tidak ta'adhar, tidak memungkinkan bagi salah satunya untuk bekerja secara langsung, lazimah wajib baginya untuk mencari pengganti. Man ya'malu, siapa yang mengerjakan pekerjaan si sakit, badalan anhu, sebagai ganti si sakit, supaya dia bisa litaufiqil aqdi haqqahu, supaya dia bisa menunaikan hak akad. Faidam tan al-ajiz, jika yang tidak mampu bekerja itu menolak, yang tidak mampu andil amal untuk bekerja itu menolak mencarikan pengganti yang melakukan pekerjaannya, badalau, sebagai ganti dirinya setelah ada tuntutan dari mitranya, maka bagi mitra penuntut untuk membatalkan akad syarikah. Ya, maka ketika tadi kesepakatan bareng, kemudian salah satu sakit, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ya kerja sendirian namun hasilnya dibagi berdua. Atau dia minta kepada si sakit, ya kamu tolonglah anakmu untuk ngerjakan tugasmu. Untuk ngerjakan tugasmu, carilah pengganti. Itu pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, kok tuh gak mau menyarikan pengganti, ya sudah, bubar saja syarikah kita. Kemudian jika ashabu dawa, pemilik hewan tunggangan atau pemilik mobil, mereka berserikat, ayah milu alaiha, untuk mengangkut barang bil ujrah, dengan upah, dan apa yang mereka dapatkan akan mereka bagi di antara mereka, sohadhalika, hukumnya sah. Kan ini adalah di antara bentuk usaha. Wa yasihu aidan, dan sah juga menyerahkan satu hewan tunggangan atau satu mobil, liman ya'malu alaiha, pada orang yang mau mempekerjakan, memanfaatkannya. Wa matasulu min kasbin, dan keuntungan yang didapatkan itu akan dibagi di antara keduanya. Wa in istaraka salasatun min ahadihim, Jika bersekutu tiga, salah satu tiga orang min ahadim dari orang yang pertama itu hewan tunggangan, yang lain alat, dan yang ketiga adalah kerja. Ala an nama tahsulu fawa bainahum, kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi di antara mereka. Sohadhalika, itu pun juga sah. Ya, maka di sini disebutkan sejumlah kerjasama yang sah. Ada tiga model kerjasama yang sah. Ini ada boleh jadi ini masih kemudian syarikah, hakikatnya syarikah abdan, sejumlah tukang ojek, pemilik motor atau pemilik mobil taksi. Ini bikin kesepakatan, kita kerja bareng. Ini kita punya tiga mobil, kita bikin perusahaan taksi, nah pakai tiga mobil. Nanti kemudian ya kamu kerja cari penumpang, saya kerja cari penumpang, ya masing-masing kerja. Nanti dikumpulkan bareng, kemudian dibagi di antara ketiganya. Maka tidak mengapa, itu termasuk syarikah abdan. Sebagaimana kemudian poin yang kedua yang tadi disampaikan, ada seorang menyerahkan motornya. Dia punya motor, nganggur, serahkan, tolong kamu ngojek dengan motor ini. Atau saya punya mobil, silahkan kamu jalankan mobil ini, dan keuntungannya dibagi berdua. Maka itu juga satu hal yang diperbolehkan. Dan demikianlah yang adil. Tidak sebagaimana praktek di masyarakat kita yang modelnya model setoran. Di masyarakat kita bis-bis kota itu modelnya model setoran. Dalam anggap saja misalnya sehari 500 ribu. Nah kalau sehari itu cuma dapat 500 ribu, ya sudah, cuma disetorkan dan dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kalau kemudian dia kemudian malah cuma dapat 400, dia tombok. Sebagian pemilik yang kaku tombok, ada yang memaklumi, ya sudah, ya 400 saja tidak apa-apa. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Nah, yang benar tidak boleh, tidak pakai model setoran. Namun, ya sebagaimana yang disampaikan di sini, pembagian keuntungan. Ini seharian ini kerja dapat berapa, untuk bensin berapa, untuk kebutuhan kerja, berarti untuk bensin itu berapa keuntungannya, dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Namun kenapa di masyarakat kita pakai model setoran? Ini menunjukkan ya karena manusia beranggapan orang lain itu tidak ada yang amanah. Ya, nanti kalau kemudian tidak pakai model setoran, dah ngakunya cuma dapat sekian. Karena yang punya mobil juga nggak tahu ini dapat untung berapa. Karena demikian rusaknya amanah di masyarakat kita, akhirnya tidak ada orang yang mau bagi untung, bagi hasil di sini, namun pakai setoran. Yang ini juga aturan yang zalim. Kemudian tadi yang ketiga, poin yang ketiga, ada tiga orang. Yang satu itu kuda, yang kedua pelana, yang ketiga sopir. Untung dibagi barang, ya enggak apa-apa. Maka kalau mungkin kalau pakai taksi, yang satu mobil, yang satu ngurus izin trayek, yang ketiga sopir, kemudian keuntungan dibagi tiga, enggak apa-apa. Kemudian watasihu dan sah syarikatu dalalin. Dalalin itu maklar. Ya, maka maklar itu kemudian membuat syarikah bainahum di antara mereka. Idza kanu yakumuna binida ala bai silah, ketika mereka ini kemudian yang berteriak-teriak untuk menjualkan barang dan menyodorkan barang, kemudian menghadirkan azabun konsumen, kemudian apa yang didapatkan itu nanti akan dibagi di antara sama mereka, maka tidak mengapa. Kalau dalam mungkin contoh di tempat kita, ya, maklar penumpang mungkin yang lebih cocok yang dengan bahasa di sini. Kalau tadi teriak-teriak untuk jualan barang, kalau di terminal itu teriak-teriak untuk cari penumpang. Ya, maka boleh jadi calo-calo bis, tiga orang kerjasama, kamu ke sana, kamu jalannya sana, datangkan penumpang, nanti ada fee-nya dari pihak bis per penumpang itu berapa, nanti kita bagi bareng-bareng. Maka seandainya ada demikian, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah syarikah mufawadah. Syarikah mufawadah adalah masing-masing dari mitra itu menyerahkan kepada kawannya semua tasarufin maliyin wa badaniyin, semua kemudian tindakan dengan harta ataupun badan. Min anwa'i syarikah, dari berbagai macam model syarikah. Fahiyya, maka syarikah mufawadah hakikatnya adalah al-jam'u, penggabungan antara syarikah inan, mudurbah, wujud dan abadan. Atau yashtarikuna fi kullin ma yathbutu lahum wa alaihim, atau mereka bersepakat dalam segala sesuatu yang itu menjadi hak mereka, wa alaihim, dan kewajiban mereka. Intinya syarikah mufawadah itu adalah ketika beberapa model syarikah di atas itu digabung. Itu ada abdannya, ada kemudian ada inannya, ada mudharabahnya. Maka itu namanya mufawadah. Wa yasuh hadinau min syarikah, dan sah syarikah jenis ini karena dia memuat beberapa akad yang yasihu kullun minha munfaridan. Yang masing-masing dari masing-masing unsur gabungan tadi seandainya sendirian sah, adalah akad syarikah yang sah. Fayasih, maka juga sah idza jumi'a ma'a ghairihi, jika digabung bersama yang lain. Kenapa akad syarikah mufawadah itu sah? Ini kan terdiri dari beberapa akad. Masing-masing akad ini sah jika sendirian, ya digabung juga sah. Dan keuntungan itu yuwazza, dibagi dalam syarikah ini sesuai dengan perjanjian. Dan mereka menanggung minal khasarah, kerugian sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing dari mereka dalam syarikah tersebut. Bil hisab, berdasarkan perhitungan. Ya, harusnya ini paragraf baru kalau dalam bahasa Indonesia. Wahakada, demikian tadi uraian panjang tentang model-model syarikah. Syarikah, demikianlah syariat Islam yang meluaskan da'iratul iktisab, daerah kerja dalam batasan-batasan yang mubah. Maka syariat membolehkan bagi seseorang untuk bekerja sendirian atau bergabung bersama yang lain. Dan syariat menyikapi orang lain sesuai dengan perjanjian mereka, selama bukan perjanjian yang terlarang, yaitu perjanjian yang malam takun syurutan jairatan muharramatan, selama perjanjiannya bukanlah perjanjian yang zalim dan haram. Mima bihi, maka dengan aturan semacam ini, yuklam, diketahuilah solahiyatu hadis syariah, bahasanya syariat ini adalah syariat yang solah, syariat yang baik, yang cocok di setiap zaman dan setiap tempat. Nas'allahu ayarzuqana tamassuka biha wassaira ala nahjiha innahu sami'un mujib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita semangat untuk berpegang teguh dengan syariat, berjalan di atas jalan syariat, sehingga Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Kemudian bab selanjutnya, kalau babnya adalah muzara'ah dan musaqah wal ijarah, namun ya, karena muzara'ah dan musaqah itu satu hal yang mungkin tidak begitu banyak kita jumpai ya, karena bukan di daerah pertanian ya, maka kita langsung pada poin yang ketiga, yaitu fi ahkamil ijarah, berkaitan dengan masalah sewa. Ya, baik, babun fi ahkamil ijarati, bab tentang ketentuan-ketentuan sewa menyewa. Atau sebenarnya menerjemahkan dengan sewa itu juga kurang tepat. Ijarah di sini mencakup sewa, mencakup rental, mencakup juga mempekerjakan orang. Nih, transaksi karyawan, membuat, mempekerjakan orang, punya karyawan, itu juga masuk ijarah. Karena nanti ada ijarah orang, ada ijarah barang. Nah, ijarah orang, itu karyawan. Ada ijarah barang, namanya rental, sewa menyewa, dan yang lainnya. Hadzal aqdu, akad ini, yatakarrar, berulang dalam kehidupan manusia, dalam berbagai macam maslahat kehidupan manusia. Dan manusia menggunakan akad ini, ada yang harian, setiap hari bersentuhan dengannya, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Oleh karena itu akad ini sangatlah layak untuk ta'aruf, mengenal ketentuan-ketentuannya. Karena tidak ada satupun interaksi yang terjadi di antara manusia di berbagai macam tempat dan zaman kecuali sudah diatur hukumnya dengan syariat Islam sesuai dengan kaedah-kaedah syariah yang memperhatikan maslahat dan menghilangkan bahaya. Nah, ijarah diambil dari kata-kata ajr yang artinya upah, sama dengan iwad, kompensasi, yaitu kompensasi finansial. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, lau syitta lattakhatta alaihi ajra wai khadir, seandainya engkau mau, engkau bisa minta upah karena telah memperbaiki rumah si yatim. Sedangkan pengertian secara syariat adalah akad ala manfaatin, untuk jasa. Maka akad berkaitan dengan jasa, jasa yang mubah. Nah, jasa tersebut diambil dari ainin muayyanatin, benda tertentu, au mausufatin fi dhimmah, atau benda yang dideskripsikan dalam tanggung jawab seseorang dalam jangka waktu tertentu, au ala amalin maklumin. Kalau tadi adalah sewa barang, ini kalimat selanjutnya berkaitan dengan sewa ijarah orang, au ala amalin maklumin, atau untuk melakukan pekerjaan tertentu, bi iwadin maklumin, dengan upah tertentu. Maka definisi ini mustamil mencakup mayoritas syarat sah ijarah dan macam-macam ijarah. Maka tadi disebutkan yang namanya ijarah itu akad untuk manfaat, untuk jasa. Dengan kalimat ini maka tidak termasuk dalam ijarah kalau akadnya untuk rokobah, untuk benda. Kalau untuk benda tidak disebut ijarah, namun disebut baik, jual beli. Dan manfaatnya harus manfaat yang mubah, sehingga tidak termasuk dalam ijarah yang sah jika manfaatnya haram. Contohnya adalah manfaat zina, itu termasuk ijarah. Namun ini ijarah untuk manfaat, untuk jasa dan pelayanan, servis yang haram. Termasuk ijarah yang servis yang haram, yaitu penyanyi, upah untuk konser musik, untuk penyanyi. Ini ijarah statusnya, namun ijarah yang muharramah karena manfaatnya adalah manfaat yang muharramah. Kemudian maklumah, itu manfaatnya harus jelas, sehingga tidaklah termasuk ijarah yang sah kalau manfaatnya majhulah, tidak diketahui. Maka tidak sah akad ijarah untuk manfaat yang tidak diketahui. Sedangkan kata-kata dari benda tertentu atau tertentu yang bisa ditunjuk atau kemudian dideskripsikan atau pekerjaan tertentu, maka diambil dari definisi ini bahasanya ijarah ada dua macam. Macam yang pertama adalah ijarah barang, yaitu manfaat satu benda tertentu yang bisa ditunjuk ataukah benda tertentu namun bendanya adalah benda yang bisa dideskripsikan. Contoh benda tertentu, aku sewakan kepadamu rumah ini, sambil ditunjuk itu, rumah ini atau rumah ini karena sudah di dalam rumah tersebut. Contoh yang mausufah, barangnya tidak tertentu namun dideskripsikan, aku sewakan kepadamu ba'iron, unta yang sifatnya demikian, lil hamil, untuk ngangkut barang, au rukub, atau untuk ditunggangi. Saya sewakan kepada Anda, barangnya tidak ada, dan saya siap untuk menyediakan motor atau mobil yang bisa Anda pakai. Mobilnya Xenia misalnya. Dan ketika itu orangnya ya belum pegang mobil Xenianya tadi. Sebagian rental mobil demikian. Dia tidak punya mobil Xenia misalnya. Pak, ini rental mobil Xenia ya. Berapa harganya? Sekian-sekian. Oh iya, kapan perlunya? Hari ini. Padahal dia tidak punya mobil Xenia. Namun dia bisa menjamin di hari yang diperlukan dia bisa mendatangkan mobil Xenia. Ya, maka ini berarti rental apa? Ini ijarah mausufah. Kalau dia punya mobilnya, itu muayyanah. Kalau dia tidak punya mobilnya, namun dia bisa jamin fidhimah, dalam jaminan dia, dia bisa menjamin untuk mendatangkan mobil yang dengan kualifikasi yang diminta di hari yang telah ditentukan, ya, maka ini ijarah mausufah. Kemudian macam yang kedua adalah ijarah orang. Antakunal ijarah itu yaitu ijarah untuk melakukan pekerjaan tertentu, semacam membawa seseorang ke tempat tertentu atau membangunkan untuknya satu tembok. Dan tadi di definisi dikatakan dalam jangka waktu tertentu, maka disyaratkan dalam ijarah, ya, dalam ijarah dipersyaratkan ketika ijarah itu ijarah manfaat, untuk mendapatkan manfaat dari satu benda, satu objek, maka harus limuddatin muhaddadatin, jangka waktu yang tegas, semacam sehari atau sebulan. Bi'iwadin ma'lumin, dengan upah atau dengan uang sewa yang harus juga jelas. Artinya labuda ayakuna miqdarul ijarah, tidak boleh tidak kadar sewa, uang sewanya itu harus jelas. Oleh karena itu dalam ijarah maka upahnya tidak boleh persentase, upahnya harus nominal. Upahnya harus nominal dan ijarah. Yang maklumah itu apa? Maklumah itu disebut maklumah manakala nominal. Bihadza, maka dengan ia tadi jelaslah global syarat sah ijarah dengan dua jenisnya. Maka yang namanya ijarah itu adalah akad untuk manfaat, bukan untuk benda. Manfaatnya harus manfaat yang mubah, dan manfaatnya harus diketahui. Dan jika ijarah itu pada benda yang bukan tertentu, maka tidak boleh tidak harus yang dobit terukur dengan deskripsi tertentu. Kemudian jangka waktu sewa atau kerja itu harus jelas. Kemudian iwat atau upah dalam ijarah itu juga harus jelas. Dan ijarah yang sah itu boleh berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma'. Contoh ijarah orang di surat At-Talaq ayat yang ke-6, jika kalian ardhana lakum fa'atuhunna ujurahunna, jika perempuan tersebut mau menyusukan anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Demikian juga firman Allah berkaitan dengan perkataan Musa kepada Khadir, jika engkau mau, engkau bisa minta upah karena telah memperbaiki rumah si yatim ini. Dalil dari hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seorang yang menunjukkan kepada Nabi jalan ketika beliau safar mau hijrah ke Madinah. Ibnu Mundzir pun menceritakan adanya ijma ulama bolehnya ijarah, dan kebutuhan pun mendorong untuk dibolehkannya ijarah. Lianal haja ilal manafi', karena kebutuhan pada manfaat itu sebagaimana kebutuhan pada barang. Sebagaimana kita perlu jual beli, maka kita perlu juga sewa. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah ijarah orang, maka ijarah orang itu boleh jadi dikaitkan dengan waktu tertentu, sebagaimana tadi didefinisi. Ya, didefinisi. Maka dia jadi karyawan, jam kerjanya jam 8 sampai jam 4, karyawan toko. Ijarah, waktunya jelas. Boleh juga ijarah orang dikaitkan dengan amal, berkaitan dengan kerjanya. Tidak berkaitan dengan waktu, namun kerjanya. Contohnya, Nabi ketika beliau mempekerjakan orang untuk menunjuk jalan, maka ini tolak ukur kerjanya, ijarahnya adalah kerja, bukan waktu. Ya, pokoknya kamu ngantar saya dari sejak Mekah sampai bisa tiba ke Madinah. Ya. Nanti kalau saya sampai ke Madinah, kamu punya berhak upah sekian. Kamu punya hak untuk upah sekian. Maka ini ijarahnya dikaitkan dengan pekerjaan. Atau sering disebut dengan istilah istijar. Ya, sering kemudian disebut dengan sebutan istijar. Nah, hakikatnya sama, ijarah orang. Nah, ini dikaitkan dengan waktu atau ini dikaitkan dengan pekerjaan. Contoh ijarah berkaitan dengan masalah dikaitkan dengan pekerjaan, kalau kita misalnya datang ke penjahit. Kita ini apa istilahnya, boleh jadi misalnya jahit pakaian yang robek atau semacam itu. Nah, ini tolong dijahit upahnya sekian. Berapa upahnya sekian disepakati. Ah, ini ijarah dikaitkan dengan pekerjaan. Ya, upahnya pakai nominal. Laundry itu tidak dikaitkan dengan barang, tidak dikaitkan dengan waktu, namun dikaitkan dengan pekerjaan. Pokoknya ini jadinya upahnya berapa, dikaitkan dengan pekerjaan. Upahnya nominal. Di sini disampaikan wayasihu dan sah istijarul adami, mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan tertentu semacam menjahit kain, membangun tembok, atau untuk jadi penunjuk jalan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha dalam hadis yang menceritakan tentang hijrahnya Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mempekerjakan seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqit Alaitsi, wa kana hadiyan khiritan. Dan dia adalah seorang penunjuk jalan yang khirit. Khirit adalah al-mahir bidalalah, orang yang sangat mahir bidalalah untuk menunjuki jalan. Karena ini jalannya jalan padang pasir, semuanya sama, ya, tidak ada aspal. Ya, kalau orang itu tidak punya kemudian dia bukan khirit, dia akan menempuh jalan standar. Kalau menempuh jalan standar dikejar orang, gampang. Padahal ini mau lewat padang pasir, namun jangan pakai jalan biasanya, karena akan dikejar orang, mau ditangkap orang. Maka Nabi mengetahui, menyadari nanti akan ada orang yang ngejar, orang yang memburu, tidak boleh tidak jalannya harus jalan tidak biasa, namun sampai tujuan, jangan cuma muter-muter ya. Maka kemudian beliau nyewa khirid. Jadi yang hijrah bersama Nabi pada hakikatnya itu tiga orang, Nabi, Abu Bakar dan Abdullah Al-Uraiqid, Abdullah ibn Uraiqid, dan dia ketika itu masih musyrik. Maka ini dalil bolehnya mempekerjakan orang kafir, non muslim. Dan meskipun istijar, dalam istijar ini, dalam istijar upahnya juga nominal, tidak persentase. Upahnya nominal, tidak persentase. Tolong antar saya sampai sini sampai sana, tunjuk ke jalan. Terserah nanti butuh waktunya berapa, saya tidak tahu, kita tidak tahu. Sampai sana kamu berhak untuk dapatkan upah sekian. Kemudian walaya justru tidak boleh takjir menyewakan rumah atau kemudian kios toko wal mahalat. Kios aslinya ini singkatan mahalat tijariyah. Mahalat tijariyah disingkat mahalat. Kios lil ma'asi, jika disewakan untuk kepentingan maksiat, semacam menjual khamar, menjual materi-materi yang haram, semacam menjual rokok dan atau litaswir atau untuk membuat gambar, karena ini berarti menolong untuk melakukan maksiat. Kemudian poin selanjutnya adalah hukum menyewakan sewaan. Wa yajuzu, dan boleh lil musta'jir, bagi penyewa untuk menyewakan sewaannya kepada pihak ketiga yang akan menggantikannya, fistifa'il manfaat, untuk mengambil manfaat. Dianna, karena hal tersebut adalah miliknya. Fajazalahu, maka boleh baginya untuk yastawfiha binafsihi, mengambil manfaatnya itu secara langsung atau adanya orang yang menggantikannya. Akan tapi dengan syarat ayakunan musta'jir sani, penyewa yang kedua itu semisal penyewa pertama dalam mengambil manfaat, atau di bawahnya, tidak boleh lebih banyak daripada dia dororan bahayanya. Sebagaimana seandainya seorang itu menyewa rumah untuk ditempati, maka boleh dia sewakan kepada orang lain lisukna untuk ditempati, atau penggunaan yang lebih rendah. Namun tidak boleh dia sewakan untuk orang yang akan menjadikannya sebagai masna, sebagai pabrik, atau ma'mal, atau sebagai lab. Ya, maka boleh menyewakan barang yang disewakan, namun dengan satu syarat, kegiatannya itu sama atau kegiatan yang lebih rendah bahayanya untuk benda yang disewakan. Ini rumah untuk kemudian ditempati. Kalau itu jadi pabrik, nanti kan perlu melakukan hal-hal yang lain. Dan contoh bisnis menyewakan sewaan itu adalah memblok hotel. Ya, di dunia perhotelan itu ada orang-orang yang kemudian satu hotel kamarnya sudah dia bayari semua, dia blok, dia bayar semua. Nanti kalau orang mau nyewa, ya dia sewanya sama penyewa pertama. Dan pihak hotel rata-rata senang dengan yang demikian, lebih suka model semacam ini karena dia dapat duit jelas pasti. Nah, sudah, kamar hotel saya sudah diblok, sudah dibayar. Lain halnya kalau dia jualan sendiri. Lain halnya kalau dia jualan sendiri. Wah, dia boleh jadi ada kamar yang nganggur, ada yang ini tidak termanfaatkan. Kalau ini kan urusan mereka, termanfaatkan dan tidak, yang jelas saya sudah dapat duitnya ya, di dunia pariwisata. Nanti menyewakan sewaan itu jadi bisnis tersendiri ya, menyewakan sewaan itu jadi bisnis tersendiri. Ini hakikatnya Pak, menyewakan sewaan. Dia sewa semua kamar hotel, statusnya sewa ini ya. Dia sewa semua kamar hotel, kemudian dia jual kepada orang lain. Dan pihak hotel lebih suka yang semacam ini. Dan dia tahu kalau orang ini cuma mau, nanti juga akan menyewakan kamar-kamar tersebut. Nah, kemudian wala tasih al-ijarah, namun tidak boleh, tidak sah ijarah sewa untuk amal ibadah wal qurbah dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh akad ijarah untuk haji, untuk adzan, karena adalah amal-amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil upah untuk kegiatan ini, mengeluarkan kegiatan ini dari tujuan ibadah. Namun bolehnya apa? Dibolehkan ngambil rizkin, mengambil rizq dari baitul mal atau dari kas masjid, alal a'mal, untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya melebar, semacam menghajikan orang lain, kemudian azan, kemudian jadi imam tetap satu masjid, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih, kemudian menjadi qadhi, menjadi mufti, kemudian mendapatkan gaji karena jadi mufti. Karena ini semua laisa mu'awadatan, bukan statusnya kompensasi. Bukan karena kompensasi. Namun innama huwa i'anatun 'ala ta'ah. Dan ini ada sekedar i'anah, membantu untuk taat. Duit di sini bukan kompensasi, untuk membantu Anda bisa melakukan ketaatan, supaya Anda tidak kemudian sibuk, kemudian memikirkan pekerjaan, penghasilan. Ya sudah, pokoknya pikirkan untuk bagaimana jadi imam tetap di masjid ini, kami bantu dengan gaji sekian setiap bulannya. Wala yukhrijuhu dhalika an kaunih kurbatan, dan ini tidaklah mengeluarkannya dari status sebagai kurbah. Wala yukhilu bil ikhlas, dan tidak boleh, dan itu tidak merusak keikhlasan. Ya, maka berkaitan kemudian dengan masalah jadi imam tetap kemudian dapat gaji karena jadi imam atau karena jadi muadzin, maka kalau itu statusnya ijarah, tidak boleh. Statusnya ijarah, tidak boleh. Saya adzan dan upahnya ini, tidak boleh. Namun yang dibolehkan itu statusnya rizqun, dari baitul mal, asalnya kalau di baitul mal dari kas negara atau dari kas masjid setempat, ya ini sekedar bantuan ya, supaya Anda bisa disiplin ya. Jangan kemudian kemudian malah jam azan malah tinggal pergi untuk jualan. Sekedar i'anah saja ya, sekedar untuk jadi pengikat, dan bukan, ini bukan kompensasi untuk adzan yang Anda lakukan. Namun ini sekedar pemberian karena Anda telah berjasa untuk melakukan fardu kifayah ya, sehingga orang lain tidak perlu mikirkan fardu kifayah, sudah Anda yang mikirkan, dan kami bantu untuk kehidupan Anda. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Ini bagaimana jika ijarah barang sekaligus orang, misalnya menyewa apa? Keamanan, yang juga berarti ada kendaraan berat. Apa maksudnya? Oh, enggak masalah. Nanti ada sewa untuk barang, kemudian ada untuk mempekerjakan orangnya. Yaitu pada hakikatnya ada dua akad, ya, enggak masalah. Bagaimana status menyewakan kias untuk rumah makan di mana bisa saja ada orang pacaran di sana? Wallahu ta'ala alam, untuk kemudian usaha rumah makan kemudian di situ dipakai untuk pacaran, asalkan tidak sejak awal tidak memang disiapkan untuk itu, menarik agar orang-orang pacaran agar memilih tempat tersebut, dia buat tempatnya itu netral, namun ya, dan dia tidaklah punya kuasa untuk mencegah orang untuk datang, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau disetting sejak awal untuk memang disediakan sebagai tempat orang-orang yang mau pacaran, ah itu tidak boleh. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.